Masih dalam pembahasan kita yaitu tentang nama-nama huruf hijaiyah. Sudah kita lewati baris yang pertama, yaitu alif, ba, ta, ya, ta, jim, ha, 6 huruf. Ketika menyebutkan hurufnya panjang, ya, sebelum diberikan harokat, maka dia dibaca panjang, ba. Tetapi ketika diberikan harokat, ba, fathah, ba, pendek. Ba, fathah, ba. Ba, kasrah, bi. Ba, dhammah, bu. Ba, bi, bu, pendek. Cuma penyebutannya ingat dipanjangkan dan tanpa memakai hamzah. Tanpa memakai hamzah. Ta, fathah, ta, pendek. Ta, kasrah, ti. Ta, dhammah, tu. Ta, ti, tu, ya. Tidak dibaca pendek hurufnya. Ta, fathah, ta, ya, tapi ta, dua harokat. Ta, fathah, ta. Jangan ta, fathah, ta. Ta, kasrah, ti. Ta, dhammah, tu. Itu pendek. Tapi ingat, dua harokat penyebutannya. Ta, jim. Jangan jim, fathah, ja, pokoknya jim. Jim, jim. Baik. Ada panjangnya. Demikian pula ha, fathah, ha. Baik. Yang berikutnya kha. Kha sama, tanpa di yang kuat, tanpa diiringi dengan hamzah. Karena kalau diiringi dengan hamzah menjadi madu wajib. Panjang kho, jadi kepanjangan bacanya. Atau sudah kita lewati ya, dua baris. Dal sama. Hurufnya dal, dalamnya. Dal, fathah, da. Ketika di fathah jadi da. Dal, kasrah, di. Tidak dal, fathah, dal. Tidak, ya, hilang lamnya. Tidak dil, tidak dul. Sama pula dengan zal, ya. Dal dengan zal. Ujung lidahnya bersembunyi di dalam, di tempat tumbuh. Dal, ya, kalau zal ngintip sedikit. Zal, ya, keluar sedikit. Ditempelkan ujung dengan ujung, ujung lidah dengan ujung gigi. Zal. Taib. Ra, demikian pula dua harakat. Ra, fathah, ra, ya. Dibaca panjang dulu penyebut hurufnya. Dan zai ada dua. Ada yang diakhiri dengan ya, itu kalau Misriun, orang-orang Mesir. Selainnya tanpa dengan ya, jadi cukup dengan alif saja. Za, ya. Za, atau juga zai tadi menurut pendapat Mesir. Dan yang berikutnya sin. Sin panjang seperti jim, sin, fathah, sa, baru pendek ketika di fathah. Si, su, tadi. Yang berikutnya shin. Shin dari tengah lidah. Shin, ya, sebelumnya sin dari ujung lidah, ya, antara gigi atas dan gigi bawah. Shin. Yang kedua dari tengah lidah. Shin dengan menjebarnya udara ke depan. Shin, shin. Shin fathah, sya. Shin kasrah, shi. Shin dhammah, shu. Sya, shi, shu. Penyebutannya panjang. Shin itu penyebutan hurufnya sebelum diberikan harakat. Yang berikutnya sod. Sod panjang sonya, tidak sod atau apalagi jadi te sod. Jadi afwan ini, afwan bukan mengkritik. Soalnya Jawa, ya Jawa ini rata-rata mengganti huruf berat itu dengan te. Ya. Mengganti huruf berat dengan te tadi, sod dengan sod. Ya. Kalau Sunda ndog, ndog. Tapi kalau Jawa ndok. Diganti dengan huruf yang ringan. Sunda apa? Warteg. Jawa apa? Warteg. Diganti dengan huruf ringan. Atau Muhammad. Jadi Muhammad. Ini jangan diganti kalau bisa. Kalau dalam kalam biasa sih enggak apa-apa. Itu dalam Al-Quran jangan. Sod. Pokoknya. Sod. Dengan dal. Ujungnya. Ya. Dalam kalam biasa enggak tercela insyaallah. Ya karena masing-masing punya dialek tersendiri. Jadi kalau dalam Al-Qur'an insyaallah sama sejalan searah. Ya karena huruf Arab ya suruh untuk setiap lisan. Tanya. Itu hurufnya shad dengan dal ujungnya. Ya dengan dan jangan diganti ka ataupun te. Tanya. Atau te. Soto babad. Ini soto babat dari ya. Babat. Seperti itu perbedaan. Demikian pula bod yang diakhiri dengan dan. Bod ya. Karena ini penting untuk tadi, fungsinya untuk kita membaca huruf-huruf di awal surah. Di sana ada surat sod, maka ujungnya qalqalah. Jadi kita membaca sod, jadi berhenti di atas qalqalah. Itu fungsinya untuk mengetahui huruf-huruf yang dibaca di awal surah. Ada berapa kemarin yang diawali oleh huruf-huruf jaiyah? Soalnya nasarah keliru kemarin mengucapkan di Bekasi. Bukan 29, bukan 28. Ada berapa? Ada yang ingat? Berapa surah yang diawali oleh huruf hijaiyah? Huruf kota? Hah? 29, betul? Tanya, betul berarti 28 atau 29? Ya, 29 surah. Tanya. Yang berikutnya to sama to tanpa hamzah, karena kalau dengan hamzah jadi mad wajib to. Oleh karena itu surat Toha dibaca pendek, Toha Toha, ya, dua harokat saja karena tanpa hamzah. Kalau dengan hamzah menjadi panjang, Toha. Ya, to-nya panjang, ha-nya pendek, sehingga tanpa hamzah. Bo, dua harakat. Tadi sod fathah so jadinya. Tidak sod fathah sod. Hilang dalnya kalau sudah fathah. Ya, jadi si su. Demikian pula bod fathah bo. Tidak bod. Hilang dalnya kalau sudah fathah di kasrah dan dhamma. Yang berikutnya dha, sama ini juga tanpa hamzah. Dha tanpa dengan hamzah, cuma dua harokat saja. Dha. Dan yang berikutnya ain. Ain itu juga penting ya, karena di sana ada surah, surat Maryam dan surat Syura yang memakai huruf ain. Fungsinya untuk dibaca panjang, tidak ain, ya. Kaf ha ya ain, sod umpamanya. Tapi ain, ya, dipanjangkan ain sod. Itu fungsinya, ya, untuk tahu dibaca panjang atau tidak. sehingga ketika mengejah dibaca panjang dulu, ain fathah a, ain fathah a, seperti itu. Jangan ain, ya. Apalagi ain, jangan. Taib ain. Ketiga, kalau mau dihafal seperti tiga-tiga kemarin tadi, alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra za sin shin sad dad ta za ain ta za ain. Baik, tiga-tiga ya, shin sad dad ta za ain. Yang berikutnya ghain, hurufnya ghain, ghain fathah gha, kasrah ghi, ghain dhamma ghu, gha ghi ghu, dibaca panjang ghain. Ada Al-Quran yang diawali oleh huruf ghain, ada tidak? Ya, enggak ada. Yang berikutnya fa, sama tanpa memakai hamzah, tanpa memakai hamzah, fa fathah fa, fa fathah fa, pendek kalau sudah fathah, tidak fa fathah fa ya, atau fa jabar fa, tidak pendek tapi panjang penyebutan hurufnya. Ada yang dimulai dengan fa Al-Quran? Tidak ada juga. Yang berikutnya qaf, qaf panjang qaf-nya dan diakhiri oleh fa. Qaf, qaf fathah qa, jadi pendek. Tidak fathah qaf, qa. Jadi fathah jadi qa. Ada Al-Quran yang dimulai qaf? Surat apa? Surat Qaf dan yang lainnya. Asy-Syura. Yang berikutnya kaf, sama ka-nya panjang dua harokat. Kaf fathah ka, kaf kasrah ki, kaf dhammah ku, ka ki ku. Kakimu ada? Ka ki ku. Seperti itu. Jangan dibaca pendek, kap pokoknya. Kaf, kaf, tidak kaf, apalagi kap, kap, senangnya kap, tapi kaf, kaf, diberikan dua harakat. Jangan kaf, kalau kaf ini kaf, ini kaf, pergelangan ke ujung jari disebut kaf, pendek. Ya, tapi kalau huruf kaf agak panjang ka-nya. Paham? Kaf ini telapak tangan. Kaf pendek. Yang berikutnya lam. Lam dua harokat. Ini pun sama, tidak dibaca pendek. Lam, oh, tapi lam fathah la. Tanya. Dua harokat. Yang berikutnya mim, sama dengan jim, sin, shin, ya, dua harokat tengahnya. Ghain fa qaf kaf lam mim, itu diidghamkan boleh. Kaf lam mim, kaf lam mim, kaf lam mim, diidghamkan ke mim. Lamnya bertemu mim sukun dengan mim yang berharokat. Yang berikutnya nun, ya, jangan nun. Kalau nun itu biasanya di Sunda panggil apa? Sebagai bentuk labaik, ya. Agus, pokoknya dipanggil. Kalau seorangnya Gus, nun, tadi, nun, nun itu tadi seperti labaik atau kulan, atau iya. Ya, sebagian pelosok ada yang nun. Nun itu iya gitu. Ya. Ya, jangan pendek, jangan nun. Pinun. Dua harakat. Nun fathah nu. Nun fathah na. Nun kasrah ni. Nun dhammah nu. Na ni nu. Demikian pula waw. Waw. Tidak waw, waw. Al waw. Dua kata waw. Tidak waw, tidak pendek. Waw fathah wa. Waw kasrah wi. Waw dhammah wu. Wa wi u. Yang berikutnya ha, sama tanpa hamzah. Toha, dua harakat. Ya, karena tanpa dengan hamzah. Tidak toha. Yang berikutnya hamzah pendek. Hamzah. Sama enggak dengan nama? Hamzah. Sama enggak dengan nama? Hah? An Abi Hamzata. Sama. Kalau untuk nama dengan ha Hamzah. Ya. Untuk nama dengan ha depannya, bukan dengan ha. Ya. Kalau huruf baru dengan ha, bedakan antara huruf. Kalau huruf hamzah dengan ha besar semua. Jadi kalau orang dengan ha hamzah ujungnya ha, ha depannya ha. Kemudian ya sama dua harakat tanpa hamzah. Ya. Ya. Karena dibaca pendek. Kaf ha ya ain sad. Ya, tidak dibaca panjang ya-nya. Ya. Karena bukan mad wajib, tidak diakhiri oleh hamzah. Sehingga hafalannya ghain fa qaf kaf lam mim. Nun waw ha hamzah ya hamzah ya. Mudah ya, anak-anak senang biasanya menghafal. Cara menghafal, ada yang hafal? Azam baca azam. Hah? Menyontohin. Amin ya. Azam berdiri baca azam dari alif. Siapa yang hafal? Fadal baca tanpa melihat dari alif. Dari kecil kan sudah hafal. Oh, kecil menghafalnya apa? Abatata gitu kan. Itu bukan huruf. Harakat sudah. Sudah dikasih harakat. Fadhan yang hafal. Wakilnya siapa? Yang Mustafa. Terserah tadi mau tiga-tiga ya. Alif bata tajim ha khodal zal ro za sin shin sod dod do go ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha hamzah ya. Mau tiga-tiga atau mau alif ba ta sa jim ha kho, terserah antum. Asal yang diragukan balonku aja. Ada yang mewakili? Ayo, tafadhal. Sudah yang sudah DM. Tafadhal. Sudah kita. Dan prakteknya sini kok. Atau ada lagi? Satu lagi. Ada yang mau nyoba lagi? Tafadhal, Abu Sam. Nyoba. Alif bata. Jangan panjang, jangan alif. Alif. Alif bata sa jim ha. Lewat roh dulu. Mengenal huruf-huruf pembuka surat. Huruf-huruf pembuka surat. Huruf-huruf pembuka surat ta'kid ihraf 18 sampai 28. Ada 9. 39. Di sini akan disebutkan. Ada 9. Ya. Huruf-huruf pembuka surah, huruf-huruf yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jal di awal surah. Fadhal, yang pertama antum baca. Ada bukunya? Enggak ada. Yang ada baca. Satu huruf satu huruf. Qaf. Cukup, terus. Anda. Nun. Baik. Berikutnya. Kalau kulahnya ingat. Berikutnya. Taib. Taib. Taib. Tanpa kita melihat pada mad dulu, ya, sesuai dengan ini. Nanti kalau ada yang tanda madnya baru dibaca dengan mad. Berikutnya. Dengan mengacu pada kaidah sebelumnya dalam mengenal huruf. Terus. Yasin. Berikutnya. Belakang ke belakang terus yang ada bukunya. Terus. Urutannya diingat-ingat. Yang kolom kedua sekarang. Kalau yang pertama kan dipisah. To ha, bacanya seperti itu. Ha mim to sin ya sin. Itu kolom yang pertama dipisah cara bacanya. Kolom yang kedua mulai digabungkan. Kolom yang kedua dibaca digabungkan. Ulangi itu. Ah Rudi, iya. Yang kedua, kolom kedua. Asalnya kan satu-satu. Bo, ha, itu yang kolom pertama. Yang kedua digabung. To, ha. Terus berikutnya. Terus. Berikutnya. Kemudian kolom yang ketiga mad, yang ada contrainya, ini tanda mad dibaca panjang ya, sampai 6 harakat. Tafadhal. Berikutnya. Lanjutannya, lanjutan Abu Alif ke belakang yang ada buku. Jadi 6. Ya, qo-nya 6. Qaf. Yang ketujuh baru F-nya disebutkan. Qaf. Ada contohnya tadi ada madnya. Mad harfi. Baik. Coba sekali lagi qaf-nya. Qaf. Afwan ya, dia bukan qaf. Qaf, silakan. Ini qaf. Baik, panjang. Terus berikutnya. Baik. Berikutnya. Baik, panjang dulu. Baru kol-kol. Sama. Nun. Bersebutkan N-nya di akhir. Sod. Baru ujungnya kol-kol. Berikutnya. Ya, kalau ini tidak ada tandanya berarti dua semua. Ya. Boha, dua harokat yang tidak ada tandanya, dua harokat. Berikutnya. Tapi ada tandanya di sini mim saja menunjukkan ha dua. Hamim. Ya, yang ada tandanya dipanjangkan, yang tidak ada dua. Berikutnya. Ada, sudah habis. Sini. Kontra. Kusia. Osin. Tanya. Satu lagi. Yasin. Tanya. Ingat-ingat yang ada tandanya dibaca 6 harokat. Yang tidak ada 2 harokat. Perbedaannya yang dibaca 6 harokat, meskipun tidak ada tandanya, dalam Al-Quran tanda tersebut sebagai pemudahan saja ya, tanda yang 6 harokat yaitu seperti alis ya, itu dibaca 6. Adapun yang dibaca 2 harokat biasanya dengan fathah berdiri ya, dengan fathah berdiri. Tetapi tatkala kosong pun dari tanda, mengacu ke kaidah yang dibaca 6 harokat yaitu mad lazim harfi mukhaffaf ya, ataupun mutaqqal dengan mengacu pada rangkaian yang telah dituliskan hurufnya dalam kalimat kam naqas asad ya, atau kam naqas asaduk atau apa naqasa asadukum tayyib naqasa asadukum. Itu berarti apa? Naqasa nun sad, qaf, kemudian sad. Ya, naqasa. Nun, qaf, sad. Kemudian asadukum. Ain, sin, lam, kaf, mim. Ada berapa huruf? Delapan huruf yang dibaca enam harokat. Yang dibaca enam harokat. Adapun sisanya terkumpul dalam kalimat hayyun tohar. Hayyun tohar. Ha ya to ha ro. Berapa huruf? Lima huruf yang dibaca dua harokat. Itu diingat-ingat. Ya, cara membedakannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanallah.